بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله sekarang kita akan membahas beberapa bab yang berbicara tentang masalah anak yatim. Keutamaan mengurus anak yatim. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan anak yatim. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau membahas tentang masalah tetangga. Sehingga awalnya membahas masalah kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Diteruskan dengan berbakti, berbuat baik kepada famili. Dilanjutkan dengan pembahasan dengan tetangga. Ini berkaitan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Tamam? Tiga masalah tadi berkaitan dengan orang yang di dekat kita. Kedua orang tua kita, family-family kita, tetangga kita, itu orang dekat. Sekarang beliau ingin membahas adab-adab Islam, akhlakul karimah yang dibimbingkan oleh Islam berkaitan dengan orang yang agak jauh dari kita. Dan yang kali pertama disebutkan ialah anak yatim. Menunjukkan ikhwanuddin a'azakumullah, mengurusi anak yatim itu peringkatnya cukup besar dalam Islam. Setelah berurusan dengan tetangga. Dan juga kalau kita perhatikan, dalam beberapa ayat Al-Quran, yang menjelaskan tentang masalah sedekah, menjelaskan masalah perintah untuk berbuat baik kepada orang lain. Di situ pasti kita dapati ada anak yatim, al-yatama. Seperti dalam surat An-Nisa ketika menyebutkan hukukul asyarah, 10 hak yang harus kita sampaikan dan kita berikan kepada 10 orang. Yang pertama ibadah kepada Allah, kemudian kepada orang tua. Di antaranya juga menyinggung yang namanya anak yatim. Juga ketika pembahasan masalah rampasan perang. Dalam Islam kalau ada harta rampasan perang, sebelum dibagi diambil khumusnya, 1/5 dari harta tersebut. Yang 1/5 ini diperuntukkan diantaranya untuk yatama, untuk anak-anak yatim. Demikian pula bab-bab yang lainnya. Dalam banyak ayat yang namanya anak yatim disinggung dan dimasukkan dalam jajaran orang-orang yang memiliki hak yang harus dan wajib kita menunaikannya untuk mereka semuanya. Sehingga menunjukkan ifanatina azakumullah, Islam sangat perhatian dengan yang namanya anak yatim. Cukup besar perhatiannya, disejajarkan dengan berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada family, berbuat baik kepada tetangga, dan disejajarkan dengan perintah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga menunjukkan Islam sangat perhatian dengan yang namanya perkara sosial. Kalau berbicara masalah anak yatim, itu menyangkut yang namanya jaganya. Begitu ya? Begitu kan? Kalau berbicara anak yatim, berarti mencakup ibunya dia. Berarti dia apa ini? Jandanya. Juga dalam beberapa riwayat, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun juga menyinggung tentang keutamaan mengurus janda. Mengurus janda-janda yang tak bersuami. Dan ini akan dibahas secara keseluruhan insyaallah taala dalam bab-bab yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa ghafarallah. Qala rahimahullahu taala babu fadli man ya'ulu yatima. Bab keutamaan seseorang yang mengurusi anak yatim. Ya'ul, yang mengurus. Bab keutamaan seseorang yang mengurus anak yatim. Yang disebut dengan yatim ialah man la aban lahu, man la abalah. Seseorang yang tidak punya ayah, ditinggal mati oleh ayahnya. Wa huwa saghir, dalam keadaan dia masih kecil, belum balig. Ini yatim fil adamiyin, yang dimaksudkan dengan yatim di kalangan Bani Adam, di kalangan umat manusia. Seseorang anak yang tidak punya bapak, dalam keadaan dia masih kecil, belum balig. Kalau dia tidak punya ibu, masih punya bapak, tidak disebut sebagai yatim. Kalau dia sudah dewasa, sudah balig, ditinggal mati oleh bapaknya, bukan namanya yatim. Sehingga ketentuannya ikhwanatina azakumullah ialah yang namanya yatim, yang pertama ditinggal mati oleh bapaknya. Yang kedua, dalam keadaan dia masih kecil, belum balig. Ini yang namanya yatim. Yatim itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting dengan ketentuan dua tadi, tidak punya ayah dan dia masih kecil, belum balig. Kalau istilah Indonesianya, ditinggal mati sama ibu, namanya apa? Hah? Piatu. Nah, ditinggal mati dua-duanya, yatim piatu. Lada. Ini piatu bahasa Arab apa? Enggak ada ya, Pak. Yang ada pembahasannya masalah yatim yang enggak punya bapak. Adapun yatim indal hayawan, yatim untuk hewan, ini yang ditinggal mati oleh induknya. Paham ya? Berarti kan Bani Adam. Terkasih faedah dong. Kalau yatim dikatakan hewan itu yatim, artinya induknya mati. Saya mau tanya, kalau dikatakan induk pada hewan, itu jagonya atau betinanya? Hah? Ibunya dia. Nah, Sehingga kalau hewan yang namanya hewan yatim, kalau dia masih kecil ditinggal mati sama mboknya, sama ibunya dia tadi, ada yatim. Paham ya? Ada yatim. Sebab kalau hewan itu pegangannya sama ibunya terus. Sama enggak perhatian sama bapaknya. Ibunya yang nyari makannya, nyarikan ininya, segala macam, ada hewan. Tapi kalau manusia sebaliknya, yang namanya yatim ditinggal mati bapaknya dan dia masih kecil. Karena urusan nafkah, urusan sandang pangan papan itu kewajiban bapak, bukan kewajiban ibu. Paham ya? Ngurusi makan minumnya, ngurusi tetek bengeknya, itu laki-lakinya bapaknya. Sehingga ketika dia ditinggal mati oleh bapaknya, dikatakan dia yatim, butuh pengasuhan. Paham bedanya ya? Yatim istilahnya Bani Adam, yang itu yatim istilahnya hewan. Qala haddatsana Isma'il. Isma'il bin Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani. Isma'il bin Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani. Biasa disebut dengan Isma'il ibn Abi Uwais. Langsung Isma'il ibn Abi Uwais al-Madani. Dia dhaif. Dia dhaif. Kecuali kalau meriwayatkan dari Imam Malik, maka dia menjadi kuat orangnya. Di sini dia meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik itu pamannya dia. Paman Isma'il dari dia ibu. Sehingga di sini riwayatnya dia dikarenakan dari Imam Malik menjadi kuat. Tidak lagi lemah. Juga kalau Isma'il ini riwayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim, itu menjadi kuat. Tidak ada masalah. Lalu kalau di luar itu, di luar Bukhari Muslim, kemudian meriwayatkan bukan dari Imam Malik, maka dia lemah. Baik orang. Qala haddatsani Malik. Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. Kunyahnya Abu Abdullah. Malik bin Anas bin Malik. Beliau seorang imam, imam besar pada masanya, termasuk imam mazhab yang 4, mazhabnya Malikiyah. Bapaknya dia, Anas, Malik bin Anas bin Malik, itu bukan sahabat Anas bin Malik, tapi orang lain, tidak diketahui biografinya dia. Tidak tahu bagaimana bapaknya ini. Tapi kalau kakeknya, Maliknya, Malik bin Anas bin Malik, Malik yang kakeknya Imam Malik ini, juga termasuk perawi hadis dan terpercaya. Beliau ini qanatina wasakumullah asalnya dari Yaman, Imam Malik ini. Dari Yaman, dari suku Qabila Asbuh. Asbuh. Sehingga disebut dengan Al-Asbuhi. Al-Asbuhi. Itu ketemunya pada kabilah besar di Yaman namanya Himyar. Kabilah besar Yaman namanya Himyar. Al-Himyari. Memang bah-bah-bah-bahnya dulu itu sudah apa namanya pindah tempat, domisilinya di kota Madinah. Sehingga beliau lahirnya, besarnya semuanya di kota Madinah. Sehingga disebut dengan Al-Madani, orang Madinah. Jadi asal sukunya beliau orang Yaman. Beliau termasuk imam besar yang disegani oleh penguasa. Disegani bukan karena jagoan merontak, disegani karena ilmunya. Karena ilmunya yang sangat tinggi. Disegani, beliau orang yang sangat berwibawa. Sangat berwibawa. Sehingga dakwah beliau praktis cepat menyebar. Dan banyak muridnya dikarenakan difasilitasi oleh pemerintah tadi. Yang sangat butuh dengan ilmunya Imam Malik rahimahullah. An Thawr ibn Zaid. Thawr ibn Zaid, rawi yang siqah terpercaya. An Abul Ghaith. Abul Ghaith namanya Salim. Namanya Salim. Salim Abul Ghaith. Juga rawi yang terpercaya siqah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul yang mulia, juga dari Yaman asalnya. Dia dari suku Daus. Sehingga disebut dengan Ad-Dausi. Bahkan termasuk Ningratnya Daus, termasuk bangsawan. Ketika di Yaman termasuk bangsawan. Ad-Dausi, anaknya seorang kepala suku. Tapi karena dia hijrah ke kota Madinah, tidak membawa apa-apa, menjadi orang fakir, termasuk Ahli Suffah, sahabat yang tinggal di emperan masjidnya Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya, dia menjadi gubernur Bahrain. Tahu Bahrain? Bila yang mana? Di Teluk sana. Masih ada namanya Bahrain kan? Masih ada sampai sekarang. Ayo. Itu dulunya bekas dipimpin sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bahkan beliau menikah dengan bintu Ghazwan, ukhtu Ghazwan, saudarinya penguasa ketika itu. Jadi asalnya Ningrat, maka jadinya pun jadi anggota Ningrat. Masya Allah. Ada Abu Hurairah. Sehingga kalau ada orang yang menjelek-jelekkan Abu Hurairah dari sisi dia sebagai Ahlus Suffah, jadi disemut, dilontarkan sama orang-orang yang sangat benci dengan para sahabat dari kalangan Syiah Rafidhah misalnya, mengatakan dia sebagai seorang gelandangan, ada orang jahil. Jahil fiddin wa jahil bihi. Itu orang bodoh tentang agama karena dia berani mencela seorang sahabat yang mulia. Bodoh tentang Abu Hurairah kan dia enggak ngerti bagaimana nasabnya. Padahal nasabnya dia bangsawan ya. Bangsawan dan akhirnya pun di lingkungan kerajaan. Jadi Amir Bahrain. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. As-sa'i 'ala al-armilah wal masakin kal mujahidin fi sabilillah. Wa kal ladzi yasum an-nahara wa yaqum al-laila. Masyaallah. As-sa'i, seseorang yang berusaha mengurusi. Sa'i itu artinya orang yang berlari-lari. Yani yang datang pergi untuk memberikan kemanfaatan kepada armilah dan masakin ini tadi. Yani yang mengurusi, yang ngopeni. Seseorang yang mengurusi armilah. Armilah itu janda. Dikatakan armilah sebab dia mendapatkan musibah yang namanya irmal. Irmal itu artinya fakir, kefakiran. Dan hilangnya bekal li faqdi zauj karena kematian sang suami. Paham? Itu kata dasarnya. Sehingga kata-kata armilah dimaknakan dengan janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Pada umumnya kana bin azakumullah yang namanya janda atau perempuan yang tinggal mati sama suaminya itu goyang ekonominya. Begitu kan? Itu umumnya. Dikarenakan memang nafkah itu tanggung jawabnya laki-laki. Sehingga setiap harinya yang namanya perempuan yang ngurus rumah, bersihkan rumah, masakan suami, kemudian nyucikan bajunya sang suami, nyapu rumah segala macamnya, tidak berpikir yang namanya maisyah. Tidak berpikir yang namanya cari usaha. Karena memang kewajiban sang suami yang cari usaha. Begitu ditinggal mati oleh sang suami, itu goyang. Begitu kan? Itu umumnya goyang dia. Sehingga yang tadinya dia hidupnya enak, hidupnya tenang dengan sang suaminya, ditinggal mati sama sang suami, langsung drastis turun menjadi orang yang fakir. Ditimpa kefakiran, kesulitan hidup, tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang ngayomi, janda. Janda ialah janda. Anda tahu bagaimana yang namanya janda. Itu pada umumnya. Ada pula sebagian janda ditinggal mati. Dia tinggal mati sama sang suaminya. Anteng-anteng aja. Memang dia punya usaha sendiri. Enggak khawatir dengan namanya kefakiran. Atau kehabisan finansial. Atau kehabisan bekal. Misalnya karena punya urusan usaha sendiri. Tapi pada umumnya yang namanya janda. Kondisinya sebagaimana terangkat tadi. Hadahwa. Sehingga yang namanya armilah yang la zaujalaha, yang tidak punya suami. Nah, wal masakin, dan orang-orang miskin, yakni orang yang fakir dan juga miskin. Di sini disebutkan orang yang mengurusi, ngopeni para janda-janda dan orang-orang yang fakir miskin, pahalanya kal mujahidina fi sabilillah, pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Masyaallah. Wa kalladhi yasumun nahar, dan pahalanya seperti orang yang puasa di siang hari. Wa yaqumul lail, dan salat malam, qiyamul lail di malam hari. Masyaallah ya. Al hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keutamaan yang sangat besar. Pahalanya itu disejajarkan dengan jihad. Yang namanya jihad, dzarwatu sanamil Islam, kata Rasul. Puncak-puncak tertinggi amalan Islam. Itu jihad. Karena yang namanya jihad, mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, siap istrinya sebagai janda, siap anaknya jadi yatim piatu, jadi yatim, siap mereka semua menjadi fuqara wal masakin, tidak tahu siapa yang ngurus, dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah di muka bumi ini, membela Islam di muka bumi ini, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan sabetan-sabetan pedang, berhadapan dengan senjata-senjata yang mengerikan, itu jihad. Sehingga amalnya dan pahalanya amat sangat besar dalam Islam. Sementara tindakan mengurusi janda-janda dan fakir miskin tadi disederajatkan dengan jihad, pahalanya itu sangat besar ya. Kenapa demikian? Dikarenakan seseorang yang ngopeni, yang mengurusi janda dan fakir miskin pun hampir sama dengan jihad. Hampir sama ya, kawan. Karena secara kejiwaan dia, ya aslinya ya malas ngurusi orang lain itu. Ini jandanya orang lain, fakir miskin itu orang lain, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan kerabatnya, bukan kerabatnya. Kok kemudian dia bisa mengurusi janda-jandanya orang fakir miskin yang itu merupakan orang lain? Itu menunjukkan dia bisa melawan hawa nafsunya. Dan perjuangannya itu luar biasa. Tidak gampang. Kebutuhannya banyak. Yang ini butuh susu, yang ini butuh makan, yang ini butuh sandang pangan, yang ini, butuh itu. Dia kemudian mupat-mapit ke sana kemari, pergi ke sana, pergi ke sini, hubungi sana, hubungi sini, ngumpulkan ini, ngumpulkan itu. Itu semuanya dalam rangka untuk ngopeni, mengurusi janda-janda dan fakir miskin. Jihad ya Pak. Jihad. Masya Allah. Juga disamakan seperti orang yang puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Ini enggak semua orang bisa loh. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Enggak ada orang belum tentu mampu ya Pak. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Belum tentu mampu. Ini salah satunya mungkin bisa lah. Siangnya puasa, malamnya tidur, bangun sejenak. Mungkin lah. Atau makan siangnya enggak puasa, malamnya bangun. Mungkin. Tapi kalau menggabungkan dua amal ini, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, dan terus demikian sampai akhir hayatnya, enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Sementara orang yang mengurusi janda dan fakir miskin itu, pahalanya dia disamakan dengan ini. Seperti orang yang puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Yakni menggambarkan pahala yang amat sangat besar. Sangat besar ya Pak. Juga demikian. Seseorang yang ngurusi fakir miskin, ngurusi janda-janda. Juga demikian. Kerjanya dia itu tidak hanya siang hari saja. Atau malam hari saja. Kerjaan dia siang dan malam. Siang dan malam. Karena kebutuhannya mereka itu enggak cuma siang hari saja. Malam hari pun juga demikian. Kan begitu ya? Urusannya kan begitu ya? Sama anak fakir miskin ya? Gitu. Lu bener tak? Pernah ngurus itu? Nah, makannya pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Nah, kebutuhan dia mendadak, tahu-tahu tengah malam, ada yang sakit. Bangun malam kamu. Dihubungi. Nah, ya, ini gimana ini? Janda fulanah ini dalam keadaan mengerang sakitan, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kamu sebagai pengurusnya, mau gak mau kamu harus bangun malam untuk kemudian nyari mobilnya, nyari sopirnya, kalau kamu gak bisa nyopir sendiri, kemudian bawa janda tadi itu, dicarikan mahramnya. Kalau kamunya sendirian sama dia lah, belain lah. Carikan mahramnya dulu, entah anaknya, atau saudaranya, atau siapa begitu. Bawa, kamu bawa ke rumah sakit, kamu uruskan pengobatan dia, malam-malam kamu jalani. Sama seperti orang yang dia mulai saat itu. Apalagi siang hari. Memang jam-jam sibuk ngurusi fakir miskin dan janda-janda yang ada. Sehingga pahalanya pun juga disamakan seperti orang yang puasa di siang hari. Dan dia mulai di malam hari. Sungguh sangat besar. Dan itu ya ikhwan, diniatkan ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ngurusi betul-betul dengan ikhlas, mengurusi itu janda dan mengurusi itu orang-orang fakir miskin. Kalau yang dicontohkan oleh para ulama kita, ya khanam tina azakumullah, sebagian mereka ya khan, itu tidak kemudian nunggu diminta. Kebanyakan mereka ya khanam tina azakumullah langsung menangani mereka semua dengan tanpa diminta. Memperhatikan keluarga teman-teman dia sendiri atau keluarganya kaum muslimin. Bahkan yang lebih terpuji, fanatina azakumullah, sebagian ulama kita, sampai mengurusi keluarganya, orang-orang yang mengusui dia dalam kerah dakwah. Bayangkan. Dan ini, orang semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ghafarallah. Antum tahu, kalau antum membaca sebuah terjang beliau dalam mendakwahkan sunnahnya Rasulullah SAW, itu musuhnya banyak. Karena beliau ini, ngasih jatah masing-masing orang-orang yang menyimpang, catanya sendiri-sendiri. Ngamplangnya cukup sakit. Dalam tanda kutip ngamplang ini. Dengan hujah maksud saya. Dan tidak bisa dibantah lagi sama yang lainnya. Ahli filsafat sikat sama beliau. Dengan sekian banyak karya tulis. Tidak bisa membantah. Mu'tazilah digaprak sama beliau. Dalam tanda kutip. Dengan sekian banyak karya tulis. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa membantah. Praktis musuhnya banyak. Paham ya? Itu ketika musuh-musuh pasti itu meninggal dunia dan meninggalkan janda-jandanya dan yatim-yatimnya, beliau ngapain ini yang ngurusi ya. Itu luar biasa sekali ya. Hebat itu, luar biasa sekali itu. Dalam keadaan bapaknya mereka atau suami-suami mereka itu yang memusuhi beliau dalam dakwah, berusaha membunuh beliau, berusaha untuk memenjarakan beliau, berusaha untuk ini dan itu, ternyata ketika mereka meninggal dunia, diopeni jandanya, disantuni janda tersebut, anak-anaknya juga demikian. Seolah-olah tidak ditinggal mati oleh suami mereka sendiri. Tidak ditinggal mati oleh bapaknya mereka sendiri. Ada khuluqun hamid. Akhlak yang sangat terpuji, fanamtina azakumullah, yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Kalau urusan dengan kaum muslimin, kerabat mereka, atau tetangga mereka, atau kaum muslimin yang lainnya, jangan tanya. Terlalu banyak. Terlalu banyak fanatina azakumullah para ulama kita demikian perbuatannya mereka. Sangat perhatian dengan fuqaral masakin, sangat perhatian dengan janda-janda yang ada. Sampai tadi itu yang saya katakan di kalangan mereka ya, ikhwan, merasa tidak kehilangan suami mereka atau bapak mereka dikarenakan diurusi oleh teman-teman bapaknya atau family-family bapaknya atau orang lain dengan sepenuhnya. Seakan-akan tidak ditinggal mati sama bapaknya. Ada bapak yang kedua lagi. Walaupun bukan bapak mereka sendiri. Masya Allah. Itu dikarenakan ikhwanatina azakumullah. Mereka mengetahui pahala besar. Untuk orang-orang yang mengurus dan mengatur janda-janda. Dan miskin-miskin tadi itu. Hadahullah. Saya mau tanya sekarang. Karena khawatir nanti cukup melenceng jauh. Tak tanyai dulu, ben faham. Abdullah. Bahwa hukumnya lah. Ayo, bahwa hukumnya. Kamu perhatikan babnya Abdullah. Babnya ialah bab fadli man ya'ulu yatima. Begitu ya. Bab keutamaan orang yang mengurusi anak yatim. Begitu kan? Sedangkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu keutamaan orang yang ngurusi janda dan fakir miskin. Tidak menyinggung sedikit pun yang namanya anak yatim, ya kanatullah. Dari mana pengambilan beliau seperti itu? Hah? Apa kemudian asal comot hadis? Begitu kan? Anda perhatikan hadisnya itu. As-sa'i 'alal armilati wal masakin. Orang yang mengurusi janda-janda dan fakir miskin, pahalanya seperti orang yang jihad fi sabilillah, seperti orang yang puasa siang hari, kiamul malam hari. Keutamaannya ngurus janda, keutamaannya ngurus fakir miskin ini. Dalam kataan babnya itu keutamaan ngurus anak yatim. Gak sinkron. Tolong dijawab. Yang lain juga mikir. Latihan jadi apa? Gitu ya. Jadi umum jandanya nih, janda kembang, janda beranak, janda tua. Masya Allah. Umum ya, janda kembang barang ya. Gitu. Enam ya kawan. Allah ibarat. Saya singgung tadi sebelumnya di mukadimah. Jadi hadis ini disebutkan dalam bab keutamaan mengurus anak yatim dari sisi keutamaan mengurus jandanya. Yang namanya janda ditinggal mati sama sang suami, tidak semua janda kembang. Kayak umumnya yang namanya janda, yang namanya armilah, jangan bahasa armilah, umumnya yang namanya armalah. Armilah itu seorang wanita yang sudah beranak pinak, ditinggal mati oleh sang suaminya, sehingga dia terkapar dalam urusan finansial karena ada yang dia tanggung, yaitu apa? Anak-anak suaminya tadi. Gitu loh, paham ya? Sehingga ketika Anda mengurusi janda itu artinya Anda mengurus janda sak anak-anaknya, gak janda itu. Kenaan amin. Tidak hanya jandanya saja, janda dan anak-anak yang dia bawa. Sehingga mengurus janda, otomatis Anda mengurus anak yang dibawanya, dan merekalah yang namanya anak yatim. Begitu. Tapi mengurusi anak yatim, belum tentu mengurusi janda. Bisa jadi dia anak yatim itu memang ibunya gak ada, yatim piatu. Atau jangan ibunya sudah dibawa sama orang lain. Atau misalnya, tapi kalau ngurusi janda, seringkalinya ada anak yang dia bawa, dan itulah yang namanya anak yatim. Begitu. Sehingga pahalanya pun juga demikian. Kalau Anda mengurusi janda tersebut dengan anak-anak yatim yang dia bawa, maka pahalanya besar. Seperti orang yang berjihad, fisabilillah, seperti orang yang puasa di siang hari, dan qiyamul di malam hari. Allah SWT. Begitu ya, Hanya. Nah. Ayo mau tanya lagi. Dio, kono wong ini. Esente aja. Jawabannya. Tunggu yul ya. Takut sama dia. Kalau ada seseorang, bujang, menikahi janda beranak dengan tujuan untuk ngopeni dia, apakah dapat pahala ini? Ada seseorang, nggak mesti bujang ya, Pak. Ya sudah punya istri taatun juga nggak ada masalah. Ada seseorang menikahi janda, tak janda beranak, janda yang sudah beranak, dengan niatan untuk mengurusi dia. Istilahnya itu atas dasar rasa kasihan, melihat kondisi janda yang terkatung-katung itu, tidak jelas bagaimana nasibnya, dia nikahi dalam rangka untuk mengurusi dia. Pertanyaan saya, apakah mendapatkan pahala ini? Seperti orang yang berjihad fisabilillah, siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Kenapa itu mengatakan bahwa Allah? Planning dia bukan janda soalnya. Gitu ya? Ngerti. Dia bukan janda planningnya. Nyari yang belum janda. Jawabannya kena. Wallahualam. Wallahualam. Ya sudah, saya tanya sama ini keluarga aja sudah. Biar jiwa keluarganya muncul. Apa sing serak? Santai ya, kena Arif. Bagaimana Arif? Misalkan antum melihat ada seorang janda ditinggal mati sama suaminya. Sudah selesai masa idahnya. Free dia, sedang bebas. Siap dinikah. Ini janda kamu perhatikan terkatung-katung dia. Anaknya satu, kedua, tiga. Kemudian antum menikahi itu janda, kamu nikahi dengan niatan untuk membantu dia, ngurusi dia dan anak-anak yang dia bawa. Apakah mendapatkan pahala ini? Dapat pahala. Walaupun dengan cara menikahinya. Karena sebenarnya umum, yang penting ngopeni dan mengurusi itu janda. Masya Allah. Tinggal diamalkan saja. Insya Allah dia bilang. Teman tak? Iya. Banyak janda loh. Banyak janda tuh. Kamu nyari janda apa aja di mana-mana. Di tempat saya, nombok jandanya itu. Allah. Nah, kalau misalkan dia niat demikian, maka insya Allah dia mendapatkan ini pahala, sebab lafadznya sangat umum. As-sa'i. Seorang yang berupaya untuk mengurusi janda dan anak atau fakir miskin, demikian pahalanya. Sehingga betul-betul kamu menikah lagi atau menikah saat bujang mendapatkan janda itu, betul-betul niatnya untuk mengurusi itu orang. Di samping juga untuk menjalankan sunnahnya Rasul menikah atau ta'asud, tamam, juga dalam rangka untuk mengopeni dan mengurusi janda-janda yang ada. Tamam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang beliau menikahi itu janda semua. Kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Pak ya. Iya. Kalau antum perhatikan pernikahan beliau dengan janda-janda ini itu sangat syarat dengan nuansa jiwa sosialnya. Sekaligus juga memang apa namanya dalam rangka untuk penyebaran dakwah Islam. Ya, Pak ya. Sekarang ketika beliau menikahi Ummu Salamah. Janda beranak berapa ini? Abdul Malik. Janda beranak berapa ini Ummu Salamah ini? Ummu Salamah itu istrinya Abu Salamah. Abu Salamah itu seorang muhajir. Orang yang pertama hijrah di ke kota Madinah. Termasuk orang yang sangat mulia di mata Rasulullah SAW. Abu Salamah ini meninggal dunia. Dinikahi sama Rasulullah SAW ini janda. Dan bukan janda kembang. Bukan janda kembang. Ummu Salamah sendiri ngomong, ya Rasulullah, saya sudah tua ini. Dan saya orangnya pencemburu berat. Katanya Rasul, ada pun cemburu yang ada pada kamu. Saya berdoa mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah. Ada pun ketuaannya kamu, aku juga sudah tua, katanya Rasul. Nah, itu betul-betul syarat dengan tujuan sosialnya beliau. Ingin memperhatikan istri sahabatnya dia yang sangat mulia, yang sangat beliau kagumi, Abu Salamah radhiyallahu ta'ala. Janda anak berapa kata Abdul Malik? Tiga, sepoi. Umar, bukan Umar, Umar. Umar, terus Zainab. Satunya itu namanya ada lagi 3. Ada lagi, Salamah. Ummu Salamah. Salamah itu anaknya dia, tertua. Si Muhammad juga ada 5. Janda anak 5. Ya. Janda beranak 5 lagi, tua lagi. Itu dinikahi sama Rasul dikarenakan sangat syarat dengan nuansa sosialnya. Juga dalam rangka untuk penyebaran dakwah Islam. Seperti beliau menikahi Juwairiyah. Kenapa dengan Juwairiyah ini? Putrinya? Putri kepala suku Bani Mustalik. Dengan menikahi Juwairiyah, maka semua Bani Mustalik masuk Islam. Semua tawanan Bani Mustalik dibebaskan sama para sahabat. Ada sisi nuansa dakwah Islamnya, penyebaran dakwah Islam dengan cara seperti ini. Ketika belum menikahi Sofia bintu Huyai, juga demikian misi dakwah beliau kepada bangsa Yahudi, marganya Sofia bintu Huyai ibn Akhtab. Janda kabe, semuanya janda dengan tujuan untuk mengurusi mereka semuanya. Pahalanya besar, pahalanya besar. Mana ya? Saya mau tanya sama yang sekarang, dan nikah belum? Saya nikah? Masya Allah, nanti aja. Saya mau tanya sama yang bijak. Masya Allah, itu serah tiga nih. Itu belum nikah. Sebentar. Saya mau tanya sama yang masih bujang ini. Habis. Nanti. Mana yang lebih afdal? Menikah dengan seorang gadis ataukah menikah dengan perempuan janda dengan tujuan seperti ini? Ente ya? Ya, seorang bujang yang harus menjawab. Sehingga dia menjawab itu dengan perasaan bujangnya dia tadi itu. Ini sih sudah nikah, urusannya nambah lah. Ini belum nambah dia. Harus terus milih. Ada gadis, ada janda. Mana yang lebih afdal, menikahi itu gadis atau menikahi janda ini tadi dengan niatan untuk ngopeni dia dan anak-anaknya? Yang mana? Terus? Luar biasa dia. Dia bilang gadis dulu, baru janda. Dua berarti? Masya Allah. Dua kata dia. Gadis dulu ya dinikahi. Setelah itu, janda boleh. Masya Allah. Jawaban yang tepat. Susah untuk membantahnya. Masya Allah. Gadis dulu baru janda gitu. Masya Allah. Namanya. Jadi pada dasarnya, fanatina azakumullah, yang lebih afdal itu menikah dengan gadis. Kecuali kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu yang syar'i, maka lebih utama menikah dengan selain gadis. Dasarnya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berjalan bareng dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Rasul bertanya kepada sahabat Jabir, "Ya Jabir, tazawwajta? Apakah sudah menikah ya kana Jabir?" "Sudah ya Rasulullah." Beliau tanya, "Bikrun am tayyib?" Masih perawan apa sudah? Apa janda? Saya mengatakan falsayyib ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan para sahabatnya, Halla fikran tula'ifuha wa tula'ifuk. Loh, kenapa kau gak gadis? Kenapa gak perawan? Supaya kamu bisa bermain dengan dia dan dia bermain sama kamu. Ini menunjukkan apa ya Pak? Menunjukkan Rasul yang kali pertama menyebutkan yang mana? Gadis dulu. Pinter kan? Baru kemudian janda. Pinter kan? Gadis dulu. Namun sahabat Jabir menyebutkan alasannya. Kenapa kau menikah dengan janda? Katanya Jabir, ya Rasulullah, sesungguhnya bapak saya meninggal ketika perang. Dan meninggalkan akhwatun li, saudari-saudari kecilku yang perempuan yang masih banyak. Kalau aku menikah dengan perawan, dengan gadis yang seumur dengan mereka, siapa yang ngurusi mereka? Paham ya? Siapa yang ngurusi mereka? Maka saya menikah dengan seorang janda yang sepengalaman dalam masalah rumah tangga untuk mengurusi saudari, saudari saya ini. Maka Rasulullah mengatakan, fana'am idan. Bagus kalau itu. Itu alasan yang syar'i, tujuan yang sangat mulia, dibetulkan sama Rasulullah SAW. Maka di sini, dalam posisi yang seperti ini, menikah dengan janda, itu lebih awal. Karena tadi itu, misalkan Anda tinggal mati sama orang tua, dalam keadaan kamu, satu-satunya laki-laki dalam keluarga, saudara tertua, kamu memiliki adik yang kecil-kecil, masih ada yang setahun, dua tahun, ada yang baru lima tahun, enam tahun, enggak ada yang ngurusi mereka, kamu laki-laki. Ya, sibuk mengurusi maisyahnya, nyari usahanya, untuk menghidupi mereka yang tadi. Kalau kamu menikah dengan seorang janda, yang sudah pernah berkeluarga sebelumnya, sama yang sudah berpengalaman menikah, dengan tujuan yang mulia tadi untuk mengurusi saudari, saudari kamu, itu tujuan yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Demikian pula yang nanti na'azakumullah, kalau kemudian dia memandang ada seorang janda yang betul-betul membutuhkan yang namanya bantuan. Tidak ada yang mau na'adut dia. Tidak ada duda yang maju sama dia. Kemudian kamu menikah dengan janda itu dalam rangka untuk mengurusi dia, mengurusi anak-anak yang dia bawa. Dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang seperti itu lebih afdal. Dan juga mendapatkan pahala yang mulia ini ikhwat, kal mujahidin fi sabilillah, seperti orang berjihad fi sabilillah dan seperti orang yang puasa di siang hari dan qiyam di malam hari. Ilah pada dasarnya menikah dengan gadis lebih afdal. Apa ada yang berpikir janda dulu supaya dapat keutamaan ini baru gadis? Tegas. Mana yang betul ini? Gadis dulu baru janda atau janda baru gadis? Gitu ya. Dia jawab dengan jiwa mudanya. Gadis dulu baru janda. Nah, betul. Ini mendapatkan dua-duanya. Gitu ya. Menikah dengan gadis sebagai keutamaan, menikah dengan gadis, kemudian menikah dengan janda setelah itu untuk mendapatkan yang janda. Siap? Maksud jawab toh, jangan cuma jawab saja. Insyaallah diamalkan ya. Iya. Nanti enggak gadis dulu. Terus gadis lagi. Terus gadis lagi. Setelah itu janda enggak apa-apa. Ditaruh di empat jandanya itu Allah insya. Khairan insyaallah. Ala kulli hal hanantina azakumullah. Ini seorang yang pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mengurusi janda-janda anak yatim piatu dan fuqara wal masakin. Adapun sehingga kalau kemudian Anda di tempat Anda atau di pesantren kalian misalnya menampung janda-janda tadi, janda-janda sebatang kara yang enggak tahu siapa ya yang mengurusi mereka, Anda tampung di pesantren Anda, apa adanya yang kamu mampu untuk kamu berikan kepada janda tersebut dengan yatim-yatimnya, mudah-mudahan sebagai penyebab barokahnya pesantren Anda, mahatnya Anda, dan menjadi penyebab lapangnya rezeki untuk kepengurusan pesantren Anda. Jangan merasa beban berat, jangan merasa terbebani dengan beban yang berat ketika ada janda yang datang kepada Anda atau kepada pondok pesantren Anda, karena sangat besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan prinsip ya ikhwan, hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan innamatunsharuna wa turzaquna fi dhu'afaikum, sesungguhnya kalian dibela oleh Allah dan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran orang-orang lemah di kalangan kalian, dengan sebab orang-orang lemah di kalangan kalian. Lemah di sini, ya memang ada laki-laki yang lemah, juga perempuan-perempuan yang cupu-cupu yang lemah, juga fuqara wal masakin yang lemah, juga janda-janda, kemudian fakir, apa namanya, anak yatim, misalnya. Itu semuanya kalau kamu urus dengan baik, insya Allah menjadi penyebab dibelanya kamu dan dilapangkannya rezekinya kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Babun. Terus? Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala bab fadli man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan Seseorang yang mengurus anak yatim dia sendiri. Yatiman lahu. Mengurus anak yatim punya dia. Bedanya dengan yang pertama, kalau bab yang pertama itu keutamaan mengurus anak yatim secara umum. Baik anak yatimnya orang lain, atau anak yatimnya family kamu, atau anak yatimnya kamu. Paham ya? Anak yatim milik kamu, atau anak yatim miliknya orang lain, atau semuanya. Sedangkan bab yang berikutnya ini, ialah keutamaan secara khusus bagi seseorang yang mengurus dan mengatur anak yatimnya dia. Maka bab ini diperuntukkan untuk siapa? Hah? Untuk kaum wanita. Gitu kan ya? Itu kan begitu. Yang namanya anak yatim, ditinggal mati sama siapa? Nah, bapaknya ya. Nah, maka di sini diperuntukkan khusus untuk kaum wanita. Jadi babnya bab keutamaan seorang wanita yang mengurusi anak-anak yatim dia. Seorang wanita ditinggal mati sama bapaknya, sama suaminya, sama bapaknya anak-anak dia, dan dia punya anak dari suami tadi itu yang masih yatim, yang masih kecil-kecil, kemudian dia urus, dia perhatikan, dia didik, dia asuh dengan baik, dia sayangi. Maka untuk perempuan ini mendapatkan pahala khusus. Kalau yang sebelumnya umum, baik yang mengurus itu laki-laki atau yang mengurus itu perempuan. Kalau yang ini, ibunya anak-anak yatim tadi. Maka dikatakan sama beliau, ada kalimat yatiman lahu. Lahu, anak yatim miliknya dia sendiri. Anak yatim dia sendiri. Sehingga tolong diperhatikan oleh para wanita-wanita ya, keutamaan satu ini. Untuk persiapan, siapa tahu ditakdirkan atau mendapatkan ujian seperti ini, menjadi seorang janda ngurusi anak yatim, dipersiapkan dirinya dengan membaca riwayat seperti ini supaya tambah kuat dan termotivasi untuk mengurusi anak-anaknya dia. Qala haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman namanya Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib bin Dinar. Syu'aib bin Dinar. An Az-Zuhri. Disebut dengan Imam Zuhri, juga disebut dengan Imam Ibnu Syihab. Namanya dia Muhammad. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri, kunyahnya Abu Bakar. Lebih dikenal dengan sebutan Imam Zuhri atau Ibnu Syihab. Banyak disebutkan dalam buku hadis dan buku fiqih. Beliau disepakati kemuliaannya. Kawan dan lawan mengakui kemuliaannya Al-Imam Zuhri. Dia dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu di kota Madinah. Tamam? Adahwa. Al-Imam Zuhri. Qala haddathani Abdullah ibn Abi Bakr. Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr ibn Hazm al-Ansari al-Madani. Abdullah bin Abi Bakr al-Ansari. Anna Urwah ibn Zubair akhbarahu. Bahwasanya Urwah bin Zubair memberitakan kepada dia. Urwah ini putranya Zubair ibn al-Awam. Urwah ibn Zubair ibn al-Awam. Adiknya Abdullah ibn Zubair. Tapi jaraknya cukup jauh. Jaraknya 20-an tahun. Lebih tua Abdullah bin Zubair. Dia ini ponakannya Aisyah. Anaknya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ada Urwah. Anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat. Aisyah berkata, ja'atni imra'atun, datang kepada saya seorang wanita, ma'aha ibnatani laha, dia membawa dua putrinya. Ibn Atanilah membawa dua putrinya. Fasa alatni. Ternyata perempuan itu minta sesuatu kepada saya. Kalimat fasa alatni, itu perempuan datang membawa dua putri kecilnya kemudian meminta kepada saya sesuatu. Menunjukkan kedua anak itu anak yatim. Bukan kedua anak yang punya bapak. Kalau dia bawa dua anak putri yang punya bapak, tidak bakal minta kepada orang lain. Minta sama siapa? Sama bapaknya. Dikarenakan dia membawa dua putri dan meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kemungkinan besar itu dua putri yang kondisi yatim. Sehingga ibunya ditinggal mati sama bapak mereka. Falam tajid indi illa tamratun wahid. Ternyata tidak didapati pada saya kecuali satu butir kurma. Masya Allah ya Pak. Aisyah hanya punya satu butir kurma. Fa'a'faituha. Kemudian saya berikan kurma itu kepada perempuan tadi. Sudah cuma punya satu kurma, dikasihkan sama orang lain lagi. Masya Allah. Itu namanya kedermawanan yang sangat tinggi pada Aisyah. Fakosamatha. Kemudian kurma itu dibelah dua, dibagi dua oleh perempuan itu, baina ibnatayha, di antara kedua putrinya, dibelah dua, separuhnya untuk putri yang ini, separuhnya lagi untuk putri yang kedua. Thumma qamat, kemudian perempuan itu berdiri, fakharajat, kemudian keluar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasulullah masuk rumah, fahadas tuhu, saya sampaikan kepada Rasul perihal perempuan tadi. Faqala, maka beliau bersabda, perhatikan ya katanya ya, man yali, barang siapa yang menjadi wali artinya mengatur urusan, min hadhil banat, dari anak-anak putri ini, anak-anak putri yang yatim-yatim ini, syai'an, dengan sesuatu kepengurusan, fa'ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada putri-putri kecil itu, mengurusi dengan baik, menyantuni dengan baik, mengasuhnya dengan baik, didik dengan cara yang baik. Pahalanya apa? Kunna lahu, maka putri-putri kecil itu akan menjadi bagi dia sitron nenar, menjadi tabir penutup dari api neraka. Jadi tabir penghalang dia untuk masuk neraka. Menjadi hijab ya, menjadi hijab bagi itu orang masuk dari neraka. Masya Allah. Wal hadis sahih ya, semua rawinya sifat terpercaya. Dan hadis ini pun dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Masya Allah. Hadis ini khonamtina azakumullah secara khusus menjelaskan keutamaan para wanita yang mendidik mengasuh dengan baik anak-anaknya sepeninggal suaminya. Ini termasuk upaya Islam memberikan motivasi, semangat hidup yang penuh berarti bagi perempuan-perempuan yang tinggal mati sama sang suami. Kebiasaannya ya nanti nasakumullah, seorang wanita yang memang dari pada keumumannya dia biasa diurusi sama lelaki, sama seorang suami, ditinggal mati sama sang suaminya, itu kelimpungan ya Pak rata-rata. Bingung gitu loh, sebab bingung mau gimana ini, mau nyari usaha apa, lari kemana, dalam keadaan dia punya tanggungan, ada anaknya dari suami tersebut. Ketika dia misalkan pulang ke orang tuanya, yang namanya seorang itu pasti gak enak, merasa gak nyaman. Kok kemudian dia dompleng terus, tau dompleng? Oh, bahasa Indonesia dompleng itu. Numpang terus menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, merasa enggak enak. Dan juga terkadang orang tua itu, khairanakumullah, juga terkadang kurang begitu perhatian dengan putrinya atau anaknya sudah punya anak. Artinya disuruh mandiri. Kamu sudah punya anak, kamu cari usaha sendiri. Itu kadang kelimpungan. Maka Islam memberikan motivasi, semangat hidup bagi perempuan-perempuan tadi dengan memberikan pahala-pahala besar, ganjaran-ganjaran besar kalau perempuan itu bisa sabar menghadapi ujian yang ada, kemudian dia bersemangat untuk berbuat baik kepada putri-putrinya, putra-putranya, anak-anak yatim yang dia asuh, sampai mereka dewasa, sampai merekanya besar, bisa berdikari, maka sangat besar pahalanya. Itu anak-anak akan bisa menjadi hijabnya dia, tamengnya dia, perisainya dia, satirnya dia dari api neraka. Nanti dia mengkiamat. Masya Allah. Sehingga dicamkan baik-baik ini oleh para wanita ya. Supaya ketika tinggal mati sama sang suami, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Nah, bersiap-siaplah untuk mendapatkan pahala besar. Bersiap-siaplah untuk menuai ganjaran besar yang dijanjikan sama Rasulullah SAW dengan anda ikhlas, sabar, penuh perhatian mendidik anak-anak kamu tadi. Bahkan juga nasihat kepada para janda-janda yang sudah menjadi janda sekarang ini, supaya perhatian, perhatikan keutamaan besar seperti ini. Kuatkan hatimu, sabarkan hatimu, tabahkan hatimu, kuatkan keikhlasan dan azamnya kamu. Di sini ada pahala besar, ladang besar bagi anda untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya dengan cara anda mendidik anak-anak kamu tadi, memperbaiki mereka, mengasuh mereka, dengan cara yang baik, menyayangi mereka semua sampai mereka besar dan sampai mereka berdikari. Ada. Juga menunjukkan ikhwanatina azakumullah keutamaan sedekah, anjuran bersedekah. Ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun anda tidak punya apa-apa, walaupun hanya memberi sebutir kurma, kamu kasihkan ya. Tamam? Baik itu untuk fuqara al-masakin, atau untuk para pengemis, atau banyak semisal, kamu kasihkan sama mereka. Itu pahala besar ya. Sehingga menunjukkan ya, khonantina azakumullah, fitrahnya seorang wanita sangat kasih sama anak-anaknya. Fitrahnya seorang wanita sangat kasih, sangat sayang dengan anak-anaknya. Baik anak yang putra atau anak yang putri. Tambah kasih, tambah sayang biasanya, normalnya, ketika ditinggal mati sama bapak mereka. Sama suaminya dia. Terus sangat sayang dengan yang namanya anak tersebut. Itu perempuan yang masih sejalan dengan fitrahnya. Perhatian. Perhatikan di sini ya, Ikhwan. Itu perempuan. Tamam. Hanya dikasih satu biji kurma, tidak dia makan sendiri, bahkan dia nggak makan, dibelah dua dikasihkan sama anaknya dia semua, tidak dia makan, dia nggak makan apa-apa. Itu bukti kasih sayang seorang wanita kepada anak. Memang itu fitrah ya, umumnya perempuan memang demikian, kecuali yang sudah nggak beres fitrahnya. Wallahul muwaffiq. Nah. Boleh tidak mempunyai pembantu wanita yang bukan mahramnya dikarenakan kasihan sama istrinya yang sangat kecapean? Ya kamu bantu. Bantu nyuci, bantu masak, bantu nyetrika, bantu nyapu, bantu mandikan anak, nyepoi anak, ngasih pampersnya anak, ngasih baju anak. Maksud kamu santai di kursi itu aja. Jangan ya Pak. Rasul juga, Rasulullah SAW juga biasa mengerjakan urusan rumah dengan sendirinya. Jahit sendiri, nambal, awan jahit sandalnya sendiri, jahit bajunya sendiri, buka jendela sendiri. Itu biasa. Kamu juga demikian sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami juga demikian. Dan kemudian dia mentang-mentang punya istri. Kamu yang ngomong sama istri kamu. Kamu itu sebagai istri, kamu harus tahu ya. Mengkhidmat, melayani sang suami hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib. Tanggung jawab kamu tuh ngurusi anak-anak, ngurusi rumah ya. Nyapu. Masa. Cuci. Nah, ada diktator ya. Allah SWT. Nah, dalam Islam diminta juga bagi sang suami untuk membantu sang istri. Dan itu bisa menambah keharmonisan hubungan rumah tangga. Tambah cinta sama kamu, istri kamu itu. Kalau lihat suaminya itu, Allahumma musta'an, megang sapu aja, gak pernah mau nyapu. Wala bantu atau apa. Itu mesti banyak ngeluhnya. Belanda. Ngaku, gak ngaku, mesti banyak ngeluhnya. Mesti ngeluh, sudah capek, gini, ngeluh. Apalagi perempuannya cerewet. Sudah, ngomel tak isi ini. Kamu bantu. Kamu bantu. Istri kamu sedang nyuci. Kamu ketika di rumah, nyetrika. Kalau nyetrika, apa enggak kamu yang bawa anak-anak kamu, diajak main-main, supaya jangan ganggu uniknya. Atau kalau enggak ada apa-apa, nyuci bareng. Nyuci bareng. Dua lagi gitu. Itu ada seninya ya, pokoknya. Iya. Sambil nyuci, sambil apa namanya mempererat hubungan ke rumah tangga. Akhirnya nyuci bareng, jemur bareng. Misalkan istri kamu bagian nyucinya, kamu bagian bilasnya, bagian jemurnya. Itu terasa bersama, terasa indah rumah tangga itu. Enggak sepo, tahu sepo ya? Dah hampar. Oh, ada tiangel ya. Gitu. Enggak begitu. Tapi betul-betul ada seninya. Nyapu bareng, istri nyapu bagian dalam, kamu nyapu bagian luar, nyapu rumah. Gitu, istri ngepel bagian dalam, kamu ngelap dan dilap bagian luar. Gitu, istrinya nyetrika, kamu ngomong anak. Ngambil bawa anak sambil baca buku sambil dengerin kaset, bisa. Masak juga begitu. Latihan sama istrinya ngerajang bawang, kamu ngerajang sayur. Yang namanya laki-laki juga harus pandai seperti itu. Apalagi kalau kamu jagoan masak bareng, ayo. Kamu mau masak apa? Aku masak ini. Kamu bagian masak sayur asem ya. Aku bagian masak sayur pindang. Masak. Itu Masya Allah itu menambah keharmonisan rumah tangga ya. Kalau begitu modelnya, tidak butuh pembantu rumah tangga. Iya, ditangani sendiri oleh kedua belah pihak tadi. Ya maaf, saya nggak seugon, saya nggak seugon. Nampaknya kurang banyak dibantu istrinya ini. Sampai kemudian kecapean, sampai kamu membutuhkan pembantu segala macam, kecuali. Kalau memang Anda itu super sibuk. Ada perkara yang lebih penting yang Anda harus kerjakan, lebih penting daripada membantu istri seperti itu. Manfaatannya lebih besar daripada itu. Maka di samping Anda juga berusaha untuk mampu Anda untuk membantu sang istri, kalau kepingin mencari pembantu perempuan, maka dipersyaratkan oleh para ulama apabila aman dari fitnah dan tidak menimbulkan kemadharatan. Sebab bukan mahramnya kamu. Harus diatur dengan cara yang baik. Kemudian pembantu perempuan tadi juga harus diajari norma-norma yang bagus. Nah kemudian pembantu perempuan semena-mena di rumah Anda. Kemudian dandan menor di depan majikannya. Apalagi pembantu-pembantu yang ada rata-rata masih muda. Ruwet urusannya ya Pak. Kepingin supaya istrinya jangan kecapean, tambah capek istrinya itu. Loh kenapa? Majikan nih, selingkuh sama pembantunya tadi, perbuat urusannya. Paham nggak? Kalau misalkan kepingin solusi yang terbaik itu ialah di saat Anda kerja di luar, jam-jam sibuknya Anda itu diminta untuk membantu dari jam ini sampai jam itu saja. Sibuk-sibuknya biasanya pagi sampai siang gitu. Untuk nyucinya atau untuk nyetrikanya atau semisalnya dalam keadaan Anda di luar rumah atau sibuk dagang, sibuk cari maisha segala macam, kosong keadaan Anda, di jam itulah membantu Anda setelah siang atau sore sampai malamnya cukup Anda karena gak banyak sibuk gitu kan ya, sibuk kan pagi aja kan biasanya kan kamu sibuk terus pagi aja sih, pagi sampai siang itu super sibuknya rumah tangga itu. Nah, selebihnya sore atau malam paling nyapu sebentar bisa kamu tangani sendiri. Nah, apa yang sebenarnya? Ya kalaupun mengambil pembantu wanita, itu dipersyaratkan harus aman dari fitnah dan tidak menimbulkan mara bahaya. Demikian pula menjadi pembantu yang laki-laki juga demikian. Apakah sama pahala mengurusi janda karena ditinggal mati suaminya dengan janda karena cerai? Podohai. Sama ya, yang mana janda itu ya, seorang perempuan yang tidak punya suami. Sama saja. Cerai kan lepas sama suaminya kan? Nah, dengan niat, tapi bukan dalam riwayat itu. Bila si janda enggak punya anak, apa fadilah nikah dengan janda? Allah a'lam. Kalau dikaitkan dengan hatinya Jabir tadi itu, menikah dengan janda untuk ngurusi saudarimu, besar pahalanya. Kalau yang disebutkan dalam riwayat ini dengan definisi armalah yang disebutkan sama para ulama, armalah itu ya la zaujalaha, yang enggak ada suaminya, enggak menyinggung masalah anak sih. Apakah sudah menikah sebelumnya atau belum? Ya, kalau melihat keumuman riwayat ini, ya terutama menikah dengan janda ya ini. Allahu a'lam bishawab. Jika ada orang laki-laki yang beristri mengurusi janda, lalu terjadi fitnah bagi keduanya. Ini ngopinya apa nih? Terjadi fitnah ya Allah bishawab. Ditambah ada konflik dengan istrinya dikarenakan masalah finansial yang akan diberikan kepada janda tersebut. Lalu apa yang dilakukan sama laki-laki tersebut? Ya, laki-laki itu yang harus pandai-pandai mensiasati ya ikhwan. Nah, kemudian berat sebelah. Oh, ngopi janda. Lupa dengan istrinya. Nah, ini namanya jandanya luar biasa ya. Ya, jadinya begitu. Enggak. Jadi mengurus janda itu setelah Anda mengurusi yang lebih wajib daripada itu. Anda mengurusi istri itu lebih wajib, mengurusi anak juga lebih wajib. Sehingga selebihnya baru Anda mengurusi janda-janda tersebut. Sehingga laki-laki ini yang harus mensiasati bagaimana caranya semua teropeni. Kalau misalkan ingin membantu janda tersebut dari segi finansial sekian tidak cukup, dikurangi. Untuk istrinya dikasih, sudah beres, selebihnya untuk janda tersebut. Wajar. Begitu ya. Sehingga jangan kemudian dengan alasan ngurus janda ribut sama istri. Atau laki-laki yang kurang bisa memanage keadaan yang ada itu. Allah. Bagaimana cara yang terbaik bagi seorang ibu atau orang tua yang mendapati anaknya yang masih berumur 9 tahun mencuri uang di rumah sendiri atau di rumah kerabatnya? Ya tarbiyah ya Pak, dengan tarbiyah yang bagus. Namun kalau misalkan ada kemaslahatan yang diharapkan dengan menghukum, dia dihukum supaya dia mengerti bahwa tindakan mencuri itu tindakan yang tidak diperbolehkan ya. Tamam? Dan juga dicari penyebabnya, kenapa kok sampai itu anak melaksanakan tindakan mencuri. Kamu cari sebabnya. Ada. Kalau sebabnya itu ialah apa namanya? mungkin diizinkan sama yang lainnya. Misalkan seorang wanita merasa kok duitnya kecuri terus ternyata dicari tahu sebabnya bapaknya yang izinkan. Ini ngomong sama bapaknya, "Bah, minta uang, Bah. Ambil sana." Itu di tempatnya ibumu itu. Jangan begitu. Dia ngambil. Bayangan dia diizinkan sama bapaknya, uangnya bapak sama ibunya sama saja. Dia ambil sama dia. Ibunya enggak ngerti. "Loh, kok berkurang uang saya? Siapa yang ngambil uang saya ini?" "Ngaku saya, Bu. Kamu kok jadi maling?" Jangan langsung begitu. Jadi cara sebabnya. "Kenapa kamu kok maling, Nak?" Dia ngomong, "Saya enggak maling, Bu." "Loh, ngambil uang ibu kamu bilang enggak maling. Bapaknya tadi yang nyuruh kok. Saya minta uang sama bapak, bapaknya ngomong, itu loh dapat ibumu. Ya tak ambil." Bapaknya nyuruh. Misal begitu. Kan di rumah sendiri. Nah, atau misalkan itu anak mengambil jajan di warungnya tetangga atau warungnya orang lain. Kamu tahu cari tahu sebabnya, kenapa sampai nyolong seperti itu? Kalau misalkan nggak ada sebabnya, nggak ada udurnya ya, kamu kasih nasihat, kamu kasih pengarahan dengan cara yang baik. Kamu tahu sebabnya ternyata memang yang punya warung itu mengizinkan. "Halo Pak, saya minta ngomong ke orang tua. Tadi anakku ngambil apa saja?" "Ngambil opo, ngambil permen 1, 2, 200 perak apa-apa. Sampai anakku biasa, itu biasa. Jangan biasa, itu yang punya warung, yang namanya anak kecil, diizinkan sama yang punya warung untuk mengambil, bayangan dia, ada barang gratis. Kan begitu kan ya, namanya anak kecil. Nah, tahunya dia gratis itu, bapak satu itu baik hati sama saya. Tiap hari langsung buka tempatnya, ngambil jajan, makan enak saja. Itu orang terkadang memang biasa ya, memang dia anggap remeh gitu, paling jajan 1.500 tetangga biasa. Tapi kamu sebagai orang tua khawatir juga. Kamu tanya lah, dari mana kamu jajan seperti ini? Dari bapak tadi kamu tanyakan, ini apa ini pak, kok ngambil ini? Apa sebabnya ini? Tak kasih, dia gak apa-apa, jangan sibuk ngurusin. Kalau demikian kondisinya, ya, kamu kasih tahu kepada orang tadi. Ngomong sama dia ini dikasih sama bapak. Jangan kemudian mengesankan sama itu anak, gratis kafe yang di sini ini. Ya pas kalau ngambil yang 500 perak, ya kalau ngambil barang yang puluhan ribu. Hah? Kalau pas kamu gak ribu, saya yang gak punya fulus, dia apa? Ribut lah. Jika dikasih tahu sama anaknya, nah itu barang jualan ya. Itu barang jualannya orang, jangan kamu ngambil pakai uang. Kalau dikasih, kamu itu pemberian orang, bukan gratis kafe. Sampaikan saja kamu bawa heran orang tersebut. Sehingga cari sebabnya apa, baru kemudian mendatangani dengan cara yang baik. Allahu ta'ala al-salam. Ini sudah yakfi lahuna insyaAllah ya. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.